irama tama tutur sapa. Suasana terpesona, aku dibuatnya. Diiringi satu nuansa, ku terbawa olehnya. Bercengkrama canda tawa, alam yang tenang membentuk mereka. Gapai semua mimpi, jangan tutup mata kita, satukan langkah bersama menggapai asa dan cinta. Jangan pergi dari kami, tetaplah ada di sini menggapai semua mimpi. Satukan langkah bersama menggapai asa dan cinta. Kental menjaga tradisinya, mutu manikam jagat raya. Sembah sujudku pada sang pencipta akan anugerah indah tanah Papua.